Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, kita telah sampai surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 8. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu syai'in indahu bimiqadar. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap wanita dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah, dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Para pendengar yang berbahagia, bila pada hari-hari sebelumnya kita dibentangkan oleh ayat-ayat suci Al-Quran tentang mukjizat yang kekal dan abadi yaitu Al-Quran, tentang pintu taubat yang tetap terbuka, tentang hari kebangkitan yang pasti, tentang umat yang berakal itu pasti beriman kepada Allah, maka di hari ini kita menemukan kajian ayat tentang Tuhanlah pencipta manusia. Sehebat apapun manusia, tidak dapat menciptakan manusia. Yang dilakukan manusia dalam proses bayi tabung hanya mencoba untuk menggabungkan sperma dan ovum di dalam satu tabung, kemudian disuntikkan, dimasukkan kembali ke dalam rahim. Sampai saat ini manusia belum dapat menciptakan rahim. Sampai saat ini manusia belum dapat menciptakan sperma. Sampai saat ini manusia belum dapat menciptakan ovum. Yang dilakukan hanya menggabungkan, mengkaitkan. Begitulah juga dalam dunia hewan dan tumbuh-tumbuhan. Manusia sampai saat ini belum dapat menciptakan benih. Benih tumbuh-tumbuhan, manusia sampai saat ini belum dapat menciptakan anak dari binatang yang ingin di cloning atau diperbanyak. Subhanallah, Maha Suci Allah. Allah menciptakan dan Allah tahu apa yang Dia ciptakan. Allah tahu bagaimana kondisi anak di dalam kandungan. Tidak saja Dia mengetahui bahwa anak yang lahir adalah laki-laki atau wanita, tetapi jauh lebih itu, Allah tahu bagaimana ke depan takdirnya, bagaimana ke depan azalnya, bagaimana ke depan rezekinya, bagaimana ke depan jodohnya, bagaimana ke depan fenomena hidupnya, di mana dia hidup dan di mana dia berkembang, bagaimana tentang tetangga yang ada di sampingnya. Semuanya Allah tahu, karena tidak ada yang tersembunyi di dalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga tahu sejauh mana masa seseorang wanita hamil. Ada yang terkadang seorang ibu hamil lebih dari 9 bulan. 9 bulan 10 hari biasanya mengindikasikan bahwa anak yang akan lahir adalah laki-laki. Bila belum sampai 9 bulan biasanya yang lahir adalah anak wanita. Wa ma tazdad wa ma taghid. Ini merupakan suatu kodrat yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah menciptakan segala sesuatu berkat kun fayakun, tetapi terkadang di dalamnya tidak lepas dari sunnatullah. Maka yang lahir wanita lebih cepat masa kehamilannya, masa di dalam kandungannya, daripada seorang anak laki-laki di mana di dalam kandungannya dia lebih lama, bisa dikatakan 9 bulan sampai dengan 10 hari ekstranya. Lebih jelas tentang bagaimana kehamilan di studio telah hadir Ustadz Fajrul Haq, dipersilahkan. Ya. Terima kasih kepada Ustadz Zainal Arifin. Ayat ini kenapa Allah tunjukkan tiba-tiba pertanyaan itu tentang apa yang dibawa kandungan itu di perempuan. Artinya apa kandungan rahim yang dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan ini sebetulnya untuk menegaskan bahwasanya walaupun Rasulullah seandainya tahu bagaimana ingin membuktikan kebenaran tentang Rasulullah itu diutus, namun kaum kafir sama saja tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah intinya. Maka seperti juga halnya yang mana diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa dalam firman-Nya, "Idhab ila Fir'aun innahu tagha." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Nabi Musa, pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia itu sudah keterlaluan." Maka yang perlu kita ambil di sini adalah ketika Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk pergi ke Fir'aun, tapi bukan tokohnya. Karena apa? Dari sisi dakwahnya sudah tidak bisa diharapkan lagi, karena Fir'aun itu memang betul-betul keterlaluan dan dibahasakan dalam bahasa yang lainnya adalah taghut. Yang paling penting di situ adalah bagaimana ajaran yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam itu menyebar. Tentunya menyebar itu maksudnya adalah tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dan telah banyak dibuktikan tentang mukjizat-mukjizat. Bahkan kejujuran Rasulullah sudah tidak dapat kita ragukan lagi karena mendapatkan gelar yaitu Al-Amin, terpercaya, jujur, dan amanah. Ini adalah betul gelar-gelar yang memang betul-betul tidak semua orang dapat melaksanakannya. Tidak semua orang dapat mendapatkan julukan-julukan tersebut. Itu adalah ditunjukkan dari sikap dan kepribadian yang begitu mendalam, sehingga betul-betul para Bani Quraisy pada saat itu betul-betul menunjukkan apa yang dilihatnya itulah yang sesungguhnya. Tapi itu pun ketika Rasulullah memberikan syiar Islam tidak cukup, dibantah mereka seakan-akan gelar amanah, gelar kejujuran, gelar terpercaya pada saat itu habis, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Begitulah cobaan, begitulah yang dilalui. Maka dalam hal ini kita sangat berbahagia. Karena apa? Karena Allah sudah memberitahukan kepada kita bahwa tidak bisa kita harapkan banyak orang-orang yang seperti itu. Tetaplah kita berdasarkan keimanan kita, fokuskan ketaatan kita kepada Allah, mudah-mudahan tidak mengganggu. Itulah sebetulnya rahasia yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita agar kita tetap tegar dalam melaksanakan segala perintahnya. Begitu Ustaz Zainal. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul. Tetap taat kepada Allah. Karena apa? Karena Allah maha mengetahui. Allahu ya'lamu. Allah maha mengetahui. Ketika Allah menciptakan, maka Allah maha mengetahui. Kalau bisa diilustrasikan, ada pabrikan yang menciptakan onderdil atau rakitan sepeda motor atau mobil. Tentu saja, apalagi zaman sekarang sudah ada VVTA yang pakai komputer semuanya. Tempat mobil itu diciptakan atau servis yang telah ditunjuk oleh pabrikan itu, dia lebih tahu dibandingkan bengkel-bengkel yang tidak resmi. Ini membuktikan apa? Manusia saja ketika dia menciptakan lebih tahu daripada orang yang tidak menciptakan, tentu dia tidak lebih tahu. Allah menciptakan dan Allah lebih tahu. Lebih tahu bukan saja struktur tubuh manusia yang akan diciptakan nanti kelak bagaimana. Karena terkadang pabrikan mengetahui bahwa mobil ini setelah 5 tahun, kereta sepeda motor ini setelah 5 tahun akan mengalami kerusakan dan harus diperbaiki, dan dia mengetahui cuma itu saja. Tetapi pabrikan tidak tahu kemana mobil ini akan pergi, kemana sepeda motor ini akan pergi, di mana dia akan parkir, bagaimana, apakah dia kehujanan atau tidak, dia tidak tahu. Allah tidak saja mengetahui secara fisik manusia, tetapi Allah juga mengetahui bagaimana nasib dan takdir makhluk yang dia ciptakan. Ilmu Allah sangat luas. Dengan luasnya ilmu Allah ini membuat kita optimis. Ketika kita berbuat baik, kita tidak hanya mengharap kepada manusia, karena terkadang manusia banyak tidak tahunya. ikhlas yang kita perbuat cukuplah mengharap kepada Allah, karena Allah Maha mengetahui baik kita melakukannya dalam kesendirian atau melakukannya di depan khalayak ramai. Tidak usah untuk pamer dan unjuk gigi di bulan Ramadan ini, karena kita adalah makhluk yang hina. Jalinlah silaturahim dengan wujud penuh sportivitas, bahwa kita dengan yang lain bagikan gigi-gigi sisir yang tidak saling mendahulukan satu dengan yang lain. Sisir tidak akan berguna apabila satu terlalu mengemuka di antara yang lain. Di antara makhluk manusia adalah makhluk yang sejajar, dan kita tetap elegan. Karena apa? Karena amal ibadah yang kita lakukan, silaturahim yang kita jalankan, ampunan yang kita minta, maaf yang kita berikan, maaf yang kita minta, semuanya cukup diketahui oleh Allah, dan Allah lah Maha menerima amal ibadah kita dan ampunan serta silaturahim kita, dan itu sangat membahagiakan. Pendengar yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkatan di bulan Fitri ini dan dapat ampunan dan dapat kemaafan dari sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.